Ngukur aku sisa dahan, ngukuri uga ukurundu, uga makana sempat, aku itading kundu. Labo late ku kelem, nang dangi kenan di karo. Kaikin pipi nunggu, aku lanai ngukan. Lanai kelku ukuri, kerikel pencarinku. Hemper bahan jadina, ateku kenamu sayang. Sekenan banu laku pe bagi sini surat turam bagi pengarapanku laku ni iuku rindu lagi buka gatam usuku bandu ketimbang kayongku lagi ia kerseni. Sang kepekerina kekelengan ku wali rawas kamlah berkata cedakan rupu suku endang kepejadina sirang resa tingena. Kendu ku suku